الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Berkata al-muallif rahimahullah, wa arkanuhu sittatun, dan rukun iman itu ada enam. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini merupakan rukun iman yang jumlahnya ada enam. Adapun rukun iman yang pertama, kata beliau, adalah antuk mina billah. Engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga iman kepada Allah merupakan rukun iman yang amat sangat penting kedudukannya di dalam agama kita. Kenapa begitu, wahai ikhwah hafizakumullah? Karena ini merupakan asas dan pokok dari keimanan. Oleh sebab itu, wajib bagi setiap muslim untuk mengilmuinya dengan benar, supaya memberikan manfaat, membuahkan sebuah akidah yang baik pula, keyakinan yang benar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ikhwan yang afidhakumullah, perlu diketahui iman kepada Allah itu mencakup empat perkara, dan keempat-empatnya ini wajib diyakini oleh setiap muslim. Barang siapa yang tidak beriman kepada salah satu saja, maka dia bukan seorang mukmin. Yang pertama, al-iman bi wujudillah ta'ala. Kita beriman tentang wujudnya Allah, keberadaan Allah. Dan ini sudah sangat jelas bagi kita semua. Dan tentang wujudnya Allah, keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala ini ditopang dengan dalil-dalil. Baik dari sisi akal maupun dari sisi indrawi, dari sisi fitrah, dan dari sisi syariat. Empat sudut. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus mencakup empat perkara. Perkara yang pertama adalah iman dengan keberadaan Allah. Iman dengan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana ya akhi? Bisa dari sisi akal yang pertama, bisa dari hissi indrawi, bisa dari fitrah, dan bisa dari syariah. Kalau dari sisi akal menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah seluruh makhluk. Yang bisa kita lihat, baik yang sudah ada maupun yang akan datang. Yang sudah berlalu saat ini ataupun yang belum nampak. Maka adanya makhluk sudah tentu di sana adanya pencipta. itu mengadakan dirinya sendiri. Memproduksi, membuat tanpa ada yang menciptakannya. Ini dari akal. Kemudian dari sisi fitrah, seluruh manusia hakikatnya mereka adalah senantiasa beriman kepada penciptanya tanpa mereka diajari, tanpa mereka taklim, tanpa mereka belajar sebelumnya. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Artinya berada di atas Islam. Bayi yang keluar dari perut ibu itu berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membuat pengaruh yang amat sangat besar kepada anaknya? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kalau orang tuanya lah, bapak dan ibunya yang menjadikan anak ini kelak menjadi Yahudi, anak ini kelak menjadi Nasrani, dan anak ini kelak menjadi Majusi. Berarti fitrahnya manusia itu berserah diri, beriman, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui adanya Al-Khaliq. Oleh sebab itu, tidak ada makhluk yang berpaling menjauh dari fitrah ini kecuali hatinya sudah dipalingkan dari safaul qalb, bersihnya hati. Berarti dia telah dipalingkan dari fitrah yang suci. Baik dengan syubhat maupun syahwat. Ini secara fitrah. Secara hissi, indrawi. Panca indera yang kita miliki, mata, otak, tangan, kaki, badan, hati, bisa menunjukkan tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang pertama, kita ketika melirik, ketika menengok kepada teman kita yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berdoa. Tiba-tiba doanya dikabulkan. Permohonannya dikasih. Dia mendapatkan musibah, kemudian musibah tersebut terangkat. Dia ditolong dari kesusahan. Berarti menunjukkan bahwasanya di sana ada zat yang mengabulkan doa, yang menolong orang kesusahan, yang memberikan kepada hajat-hajat orang yang meminta. Berarti dalil menunjukkan secara qat'i pasti akan adanya Allah. Contoh yang kedua, yang lain pula, ayatul anbiya, tanda-tanda para nabi dan rasul yang kita kenal dengan istilah mukjizat. Ini disaksikan oleh manusia. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para rasul untuk membenarkan dakwah mereka. menunjukkan apa ikhwan yang afidhakumullah, bukti yang nyata, yang pasti, yang jelas akan adanya zat pengutus para nabi dan rasul tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mukjizat itu di luar jangkauan manusia. Kita gak mampu, gak sampai ke sana. Di luar kemampuan keumuman makhluk. Memang sengaja Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk mengokohkan para nabi dan rasul, memenangkan mereka dan mengokohkan hati kaum mukminin yang melihatnya. Ini dari sisi apa? Dari sisi indera. Begitu pula ikhwani afidhakumullah, halo. Naam, ada izin. Naam. Begitu pula seseorang yang melihat di sana ada istana yang megah. Ini ambil contoh saja. Di sekelilingnya ada taman. Di sebelah kanan ada sungai-sungai yang mengalir. Ada kolam di tengah-tengah bangunan istana tersebut. Dipenuhi dengan emas dan perak, mahligai-mahligai yang indah. Ditambahi dengan permadani. Dipercantik dengan berbagai macam hiasan-hiasan di bangunan tersebut. Sehingga membuat istana itu sempurna. Kemudian ada seseorang berkata kepada antum, sesungguhnya istana ini yang sempurna, cantik, indah, tercipta oleh dirinya sendiri. Atau tercipta ada secara kebetulan, tahu-tahu muncul. Maka kita serentak sekaligus akan mengatakan, ini orang majnun, ini orang gila, gak waras, gak normal. Pasti kita akan mengatakan, kadzab, orang ini pendusta, pasti akan dibantah. Atau paling minim, paling sedikit, kita katakan orang ini bodoh, orang ini jahil, orang ini tolol, orang ini pandir. Lantas bagaimana ikhwan yang afidhakumullah, jika alam yang luasnya bumi dan langit, dengan orbit-orbitnya, planet-planet yang ada, tatanan yang indah, luar biasa, tercipta dengan sendirinya? Kebetulan tanpa ada yang mengatur itu semua. Ini menunjukkan adanya wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dari sisi syariah, akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dari kitab-kitab samawi. Semua menyatakan hal itu. Di mana kitab-kitab tersebut menyampaikan berita-berita yang berkenaan dengan alam. Dan itu merupakan bukti bahwasanya kitab-kitab tersebut berasal dari Rabb yang Maha Kuasa. Ini dari sisi syariah. Dan ini yang pertama. Kemudian keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sempurna, tidak akan terjadi kecuali yang kedua, al-imanu birububiyatihi. Kita beriman dengan rububiyahnya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb. Dialah zat yang berwenang untuk menciptakan, memiliki dan memerintah. Tiada yang mencipta selain Allah. Tiada yang memiliki kecuali Allah. Tiada yang berhak memerintahkan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beriman kepada rububiyahnya. Ini yang kedua dan tidak cukup. Karena orang-orang musyrikin zaman dahulu, Abu Jahal pun mengimani perkara ini. Dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, memberikan rezeki, mematikan dan menghidupkan. Tapi tetap diperangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi gak cukup yang kedua ini saja. Harus tambahan yang ketiga. Al-imanu bi-uluhiyatihi. Beriman dengan uluhiyahnya. Pengesaan Allah dalam ibadah. Hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Luqman ayat 30. Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Maka yang ketiga, beriman dengan uluhiyahnya, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyembah dan menafikan berbagai macam sekutu-sekutu yang ada. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Beriman kepada asma', nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan termasuk pokok keimanan kepada Allah, yaitu iman terhadap tauhid al-asma wa sifat. Maksudnya apa? Pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama dan sifat-sifat yang baik yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, di sini ikhwani hafizakumullah, pada poin yang terakhir ini, yang keempat, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang baik. Tidak akan maksimal seseorang di dalam poin yang keempat ini sampai dia waspada, berhati-hati. Dari apa? Empat larangan. Sehingga seorang muslim kalau terjatuh pada salah satu larangan itu, maka tidak akan terwujud makna iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus mencakup empat sisi. Iman kepada keberadaan Allah, iman kepada rububiyahnya Allah, iman kepada uluhiyahnya, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang baik. Tiga poin sudah kita jelaskan. Adapun poin yang keempat, kita tidak akan maksimal di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita waspada, berhati-hati dari empat larangan, jangan sampai terjatuh kepada salah satu di antara larangan tersebut. Kalau sampai terjatuh, maka tidak akan terwujud makna iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-asma wa sifat yang pertama, at-tahrif, merubah makna. Hati-hati, apa maksudnya Anda merubah makna nas dari Al-Quran maupun As-Sunnah, diselewengkan, dipalingkan kepada makna yang tidak benar. Merubah makna hakiki, merubah makna yang hak, dipalingkan kepada makna yang batil. Artinya apa? Kepada makna yang lain, yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendaki. Allah gak rida, Nabi pun juga gak rida. Contohnya, di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang melekat pada zatnya adalah al-yad. Makna dari yad adalah tangan. Allah memiliki tangan. Ini banyak sekali dalam ayat maupun hadis. Ahlul ahwa wal bidah, mereka rubah. Bukan tangan maksudnya, akan tetapi apa? Itu nikmat. Yad adalah kekuatan. Padahal difahami dalam bahasa Arab, yad adalah tangan dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Ketika merubah makna tangan menjadi nikmat, makna tangan menjadi kekuatan, Anda terjatuh kepada at-tahrif. Dan ini yang banyak sekali dilakukan oleh kaum al-asyairah. Ini yang pertama. Yang kedua, at-ta'til, meniadakan atau mengingkari. Maksudnya apa ya? Meniadakan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya, atau mengingkari sebagian saja. Maka setiap orang yang menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka berarti dia tidak mengimani nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara benar. Dan ini terjatuh pada kaum Al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-tamtsil, menyerupakan. Maksudnya menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti memaknai tangan Allah subhanahu wa ta'ala berarti sama seperti tangan kita. atau as-sami, Allah maha mendengar, berarti Allah mendengar seperti makhluknya. Atau Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy singgasananya seperti bersemayamnya makhluk di atas kursi. Seperti duduknya raja di atas singgasana. Dan seterusnya dan lain-lain. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau permisalkan, jangan kau serupakan. Dan ini terjatuh kaum al-mumathilah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, at-takyif, menanyakan bagaimana hakikatnya. Kita beriman dengan nama-nama dan sifat Allah, maknanya diketahui di dalam bahasa Arab. Tapi bagaimana bentuk dan hakikatnya, Allahu a'lam. Kita tidak mengetahui. Maka engkau dilarang at-takif, menanyakan bagaimana hakikatnya. Di mana seseorang berusaha dengan hati dan lisannya menggambarkan seperti apa sih kira-kira sifatnya Allah, seperti apa sih, bagaimana sih hakikat dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat yang baik. Ini merupakan sebuah kebatilan secara mutlak. Kenapa ikhwani hafizakumullah, jawabannya mustahil. Jawabannya mustahil. Manusia mengetahui hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan kepada kita hakikatnya dalam Al-Quran. Begitu pula tidak menjelaskan kepada kita bentuk hakikatnya di dalam As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Thaha ayat 110 yang artinya, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mengetahui hakikat dari sifat-sifat tersebut, maka dilarang bagi kita untuk menanyakannya. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, barang siapa yang menghindari empat larangan dalam masalah nama-nama dan sifat, maka telah sempurna imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam poin-poin tersebut. Ikhwani afidhakumullah, kemudian yang terakhir, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini memberikan paling sedikitnya tiga manfaat. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghasilkan buah. Di antaranya, yang pertama, terwujudnya tauhid. Karena beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkandung makna tauhid. Kemudian yang kedua, sempurnanya kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melihat, mendengar nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah, dan ketika menyimak, ketika kita mendengar sifat-sifatnya yang mulia, Ini yang kedua. Sempurna kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pengagungan terhadapnya. Sesuai dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Yang terakhir, yang ketiga. Terwujudnya peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini buah daripada keimanan. Apa? Terjadinya ibadah. Wujudnya pengabdian, pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tiga buah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin di dalam syarah Usulul Iman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan, memperkokoh, menguatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan kita istiqamah di atas iman yang benar. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Nah.